بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل. وأول كيده ومكره، dan tipu muslihat, makar yang pertama kali dilancarkan oleh syaitan. Annahu kadal abawain bil imanil kadhibah, yaitu bagaimana syaitan memperdaya kedua orang tua kita dengan keimanan yang penuh kedustaan. Annahu nasihul lahuma, bagaimana syaitan menyatakan dirinya sebagai orang yang memberikan nasihat, yang menginginkan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Wa annahu innama yuridu khuludahuma fil jannah, bagaimana syaitan menyatakan bahwasanya yang dia inginkan hanyalah kekekalan bagi kedua orang tua kita di dalam jannah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 20-22. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, maka syaitan pun membisikkan waswasah kepada keduanya agar nampak bagi keduanya apa yang tertutupi dari keduanya, yaitu aurat mereka. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan dia berkata, yaitu syaitan, tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi dua orang malaikat, ataupun agar kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, dan syaitan bersumpah kepada keduanya, itu kepada kedua orang tua kita Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku bagi kalian berdua termasuk orang-orang yang memberikan nasihat, yang menginginkan kebaikan. Fadallahuma bighurur, maka syaitan pun membujuk keduanya dengan penuh tipu daya. Falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma, maka ketika keduanya mencicipi dari pohon itu, nampaklah aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, dan mulailah keduanya berusaha untuk menutupi dengan daun-daun surga. Wanadahuma rabbuhuma, dan rak keduanya pun menyeru kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma antilkuma syajarati wa akul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini? Dan bukankah aku telah berkata kepada kalian berdua bahwa syaitan ada musuh yang nyata bagi kalian? Qala rabbana zalamna anfusana. Keduanya pun berkata, wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Fal waswasah, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimah ta'ala, maka yang dimaksud dengan waswasah, hadithun nafsi wasautul khafi, yaitu bisikan-bisikan jiwa dan suara-suara yang tersembunyi. Wabihi sama sautal hali waswasan. Maka dengan sebab itu, suara-suara yang manis ini sering disebut sebagai was-was. Warajulun muwaswis bikasral wawu wala yuftah fa innahu lahan. Dan seseorang dikatakan muwaswis, yaitu dibaca dengan dikasrah wawunya, bukan dengan di fathah, maka sungguh dia adalah seorang yang lahan. Wa innama qila lahu muwaswis li'anna nafsahu tuwaswisu ilaihi. Seorang yang lahan itu dikatakan sebagai muwaswis karena jiwanya yang memberikan bisikan-bisikan pada dirinya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 16, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan urat lehernya. Wa alima aduwullah annahuma idza akala minasyajarati badat lahumu auratuhuma. Dan musuh Allah ini, yaitu syaitan, mengetahui bahwasanya Adam dan Hawa apabila keduanya makan dari pohon itu, maka akan nampaklah, akan tersingkaplah aurat keduanya. Fa innaha maksiyah, karena makan dari pohon itu merupakan kemaksiatan, pelanggaran terhadap larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Wal maksiyah tahtaku satrahu satra ma bainallah wa bainal abdi. Dan yang namanya kemaksiatan akan merobek tirai antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Falamma asaya in hataka dhalika satru fabaddat lahuma sawatuhuma. Maka ketika keduanya, yaitu Adam dan Hawa, melakukan kemaksiatan, tirai itu pun robek hingga nampak aurat keduanya. Fal maksiyah tubdas sawah al-batinah wad-dahirah. Maka demikian, kemaksiatan, kemaksiatan itu akan menyingkap aurat batin maupun aurat zahir. Walihada ra'an nabiyyu sallam fi ru'yahu az-zana waz-zawani ura badya sawatuhum. Oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wasalam melihat jam tidurnya, jam mimpinya, para penzina, baik laki-laki ataupun wanita, mereka dalam keadaan telanjang, terlihat auratnya. Wa hakada idza ru'ya ar-rajul 'ala al-mar'ah fi manamihi makshuf sau'ah yadullu 'ala fasad fi dinihi. Maka demikian pula ketika ada seseorang, baik dia itu laki-laki ataupun wanita, bermimpi melihat dirinya dalam keadaan tersingkap auratnya, maka ini menunjukkan kejelekan yang ada pada agamanya. Qala syair, seorang penyair mengatakan, inni ka'anni ara man la haya'an lahu wa la amanata wastan nasi uryana. Sungguh, seakan-akan aku melihat orang yang tidak memiliki rasa malu, orang yang tidak amanah. Seakan-akan kau melihat dia itu telanjang di tengah-tengah manusia. Fa inna Allah subhanahu anzala libasain. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dua pakaian. Libasan dohiran. Yang pertama yaitu pakaian dohir. Yuwaral aurah wa yasturuha. Yang itu akan menutupi aurat. Walibasan batinan. Yang kedua yaitu pakaian batin minat taqwa. Yang berupa ketakwaan. Yujammilul abdu wa yasturuhu. Ketakwaan ini yang akan memperindah, mempercantik seorang hamba dan yang akan menutupinya. Fa idza zala anhu hadzal libas inkasafat auratuhu albatinah. Ketika ketakwaan, ketika pakaian batin yang berupa ketakwaan ini hilang dari seorang hamba, maka akan tersingkap aurat batinnya. Kama tangkasifu auratuhu adz-dhahirah binaz'i ma yasturuha. Sebagaimana aurat dohirnya akan tersingkap ketika pakaian yang menutupinya itu ditanggalkan. Kemudian pada kelanjutan ayat yaitu surah Al-A'raf ayat 20, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang ucapan syaitan. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini. Tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua dari pohon ini kecuali agar kalian tidak menjadi dua orang malaikat. Ai illa karahatan an takuna malakaini. Yang dimaksud di sini tidak ada melainkan karahah, tapi ketidaksukaan untuk kalian itu menjadi dua orang malaikat. Wa karaha an takhluda fil jannah, ketidaksukaan untuk kalian itu kekal di dalam jannah. Wa min hahuna dakhala alaihima, maka dari sini, dari pintu ini syaitan masuk kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa. Lamma arafa annahuma yuridanil khulud fiha, yaitu ketika syaitan mengetahui bahwasanya Adam dan Hawa menginginkan untuk bisa kekal di dalam jannah. Wa hada babu kaidihi ala adham. Dan ini merupakan pintu terbesar dari pintu tipu daya, tipu muslihat syaitan. Alladhi yadkhulu minhu ala ibni Adam. Yang dari pintu itu, syaitan akan masuk pada anak Adam. Fa innahu yajri minhu majri dam. Maka sungguh syaitan mengalir pada diri manusia sebagaimana aliran darah. Hatta yusadifu nafsah wa yukhalituhu. Hingga syaitan itu akan menjumpai nafsu dan kemudian akan berbaur dengan nafsu. Wa yas'aluha amma tuhibbu wa tu'thiruhu. Syaitan akan bertanya kepada nafsu tentang apa yang disukai oleh seorang hamba, tentang apa yang memiliki kepentingan yang akan didahulukan oleh seorang hamba. Fa'idha arrafahu ista'ana biha 'alal 'abdi. Ketika syaitan telah mengetahui apa yang disukai, apa yang kepentingan yang akan didahulukan, maka syaitan pun akan meminta bantuan kepada nafsu untuk menguasai seorang hamba. Wa dakhala alaihi min hadzal bab. Syaitan masuk kepada seorang hamba melalui pintu ini. Wa kadzalika alima ikhwanuhu wa auliya'uhu minal ins idza aradu aghradahum alfasidah min ba'dihim ba'dha ayadkhulu alaihi minal bab alladhi yuhibbunahu wa yahwawnahu. Demikian pula saudara-saudara syaitan, wali-wali syaitan, yaitu dari kalangan manusia, mereka pun mengetahui ketika mereka menginginkan apa yang menjadi kepentingan mereka yang rusak, menginginkan sebagian terhadap sebagian yang lainnya, mereka akan masuk melalui pintu ini. Mereka akan masuk melalui pintu terkait dengan perkara-perkara yang disukai, yang menjadi selera dari para hamba. Fa innahu bab la yukhdal an hajatihi man dakhala minhu. Maka sungguh pintu ini, pintu yang berupa kesukaan seorang hamba, selera seorang hamba, perkara-perkara yang menjadi kesukaan seorang hamba, sungguh pintu ini, barang siapa yang masuk melalui pintu ini, tidak akan tersia-siakan apa yang menjadi tujuan kepentingannya. Wa man ramad dukhul min ghairihi fal bab alaihi masdud wa huwa an tariqi maqsadihi masdud. Dan barang siapa yang berusaha masuk dari pintu yang lainnya, maka sungguh pintu itu akan dia jumpai tertutup, jalan itu pun terhalangi. Fasyama adullullah al-abawain fa'ahassa minhuma inasan warukunan ilal khuldi fitil kadar fin na'imil mukim. Maka musuh Allah ini bisa mencium, musuh Allah ini bisa merasakan dari kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa, bagaimana keduanya itu merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, seandainya bisa kekal di negeri itu, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Fa'alima annahu la yadkhulu alaihima min ghairi hadzal bab. Maka syaitan pun mengetahui tidak mungkin bagi dirinya untuk bisa masuk kepada Adam dan Hawa apabila melalui pintu selain daripada pintu ini. Faqasamahuma billah innahu lahuma laminan nasihin. Maka syaitan pun bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan menyebut asma Allah bahwasanya dirinya adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi Adam dan Hawa, memberikan nasihat. Waqal, dan syaitan mengatakan, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Tidaklah Rabb kalian melarang kalian berdua dari pohon ini, kecuali agar kalian tidak menjadi dua orang malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal. Wa kana Abdullah ibn Abbas yaqra'uha malikaini bil kasr lam. Abdullah bin Abbas, beliau membaca ayat ini tayyib malikaini, yaitu dengan dikasrah lamnya. Bukan malakaini, tapi malikaini. Wa yakul, Abdullah bin Abbas mengatakan, lam yatma'a ayyakuna minal malaikah. Keduanya tidak pernah menginginkan untuk menjadi bagian dari para malaikat. Walakin istisrafan ayyakuna malikaini. Akan tapi keduanya itu menginginkan kemuliaan, yaitu dengan menjadi dua orang raja. Fa'atahuma min jihatil mulk. Maka syaitan pun mendatangi keduanya dari arah kekuasaan, kemuliaan ini. Wa yadullu ala hadhil qira'ah qawluhu fil ayatil ukhra. Dan yang menunjukkan atas bacaan ini, apa yang Allah firmankan pada ayat yang lain, yaitu pada surah Thaha ayat 120. Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Syaitan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan pernah hilang? Abdullah bin Abbas membaca ayat ini taib dengan dikasrah lamnya, malikaini. Adapun bacaan yang masyhur yaitu dengan tah lamnya, malakai. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala fahminkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.